Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad pada makna al-Ijmali halaman 208. Setelah beliau menjelaskan pada hadis ini tentang keadaan para nabi dan umat-umat mereka serta para sahabat dan pembela nabi-nabi tersebut, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan cahaya nubuwah, berpegang teguh dengan wahyu yang Allah turunkan, yang menyaksikan bagaimana wahyu tersebut turun. Orang-orang ikhlas, orang-orang yang membela kebenaran, menjalankan kebenaran, dan mendakwahkannya, serta memerangi kebatilan. Kemudian beliau Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan pada paragraf yang kedua, wa yabqa fi kulli ummatin ulama'u, dan tersisa pada setiap umat para ulama, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang menunaikan agama Allah, berjihad bersungguh-sungguh dalam mengajarkan ajaran para nabi dan rasul sesuai dengan kemampuan dan keimanan mereka, berjihad dengan lisan dan tangan mereka dan kalbu mereka. Kemudian kata beliau Hafizullah, wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waqa'a fiha ma waqa'a fi al-umami as-sabiqati. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi atau menimpa pada umat tersebut perkara yang menimpa umat-umat sebelumnya. Dari sini kita tahu bahwasanya apa yang menimpa umat ini sudah dialami oleh umat sebelumnya. Nah, seperti iftiraq, perpecahan di antara umat, ya, terjadi di umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga terjadi pada umat sebelumnya. Ini poin, kalau di sana ada al-kadzib, kedustaan dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya dilakukan, itu juga dilakukan oleh umat sebelumnya. Wa ummatu Muhammad, dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqa'a fihim, menimpa mereka apa yang menimpa umat-umat sebelumnya. Wa khalafat ba'da al-quruni al-mufaddalati khulufun. Wa khalafat, dan menggantikan setelah generasi-generasi terbaik para sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in. Setelah generasi-generasi terbaik yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, sahabat, kemudian tabi'in, dan atba'at tabi'in. Setelah lewat generasi itu, qurun fadlalah, tiga generasi, generasi sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in, khalafat khulufun, mereka diganti oleh para pengganti. Nah, para pengganti yang semakin lama semakin jauh dari kenabian, ya, semakin jauh dari kebenaran. Penyimpangan terjadi di mana-mana. Sebagaimana kabar Nabi SAW, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarun min, tidak datang suatu zaman, suatu waktu kecuali setelahnya lebih jelek. Tafarraqat bihim as-subulu. As-subul, jalan-jalan itu mencerai-beraikan mereka. Nah, zaman Nabi SAW yang ada di Mekah kaum musyrikin. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, yang ada kaum muslimin, ahli kitab, munafikin. Namun mereka menampakkan keislaman. Baik, belum ada kebid'ahan. Tafarraqat bihimus subul. Jalan-jalan yang banyak itu mencerai-beraikan mereka. Tafarraqat. Mencerai-beraikan kaum muslimin. Mulai muncul kebid'ahan. Khawarij. Rafidho. Dan yang lain sebagainya. Wasyattatat al-ahwa'u. Hawa nafsu. Hawa nafsu mencerai-beraikan mereka. Memecah belah. Karena hawa nafsu. Mencakup di situ kebid'ahan. Mencakup tendensi-tendensi pribadi. Ya. Kepentingan-kepentingan pribadi. Hawa nafsu. Itu memecah belah mereka. Ingin mendapatkan riasah, kepemimpinan, kedudukan, pengikut. Nah, mencerai-beraikan mereka. Wa sadaqa fihim qawlu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Benar. Ya. Fihim, terkait dengan mereka, ucapan Rasulullah SAW, benar ucapan Nabi tentang mereka, yaitu tentang siapa? Umat ini. Nabi mengatakan, latattabi'unna, kalian, benar-benar, ini ada sumpahnya, wallahi, demi Allah, kamu dihapus, demi Allah, lam jawab qasam, nun taukid, saqilah. Demi Allah, kalian benar-benar akan mengikuti sanana man kana qablakum. Sanan, yang turuk, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Ini kabar dan berita dari Nabi SAW. Sodako, benar. Apa sodako itu? Ikhbar, ya, muwafiqun lil waqi. Mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Namanya sidq, jujur, benar. Nabi benar. Benar kata Nabi SAW, kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan umat sebelum kalian. Benar itu. Di antaranya apa? Tafarruq, perpecahan. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti kaum musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka. Mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Demi Allah, kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Hazwa al-quzzati bil-quzzati. Hazwa. Seperti persisnya, samanya, serupanya al-quzzah. Quzzah itu bulu. Quzzah bil-quzzah. Bulu anak panah. Anak panah harus persis bulunya itu. Yang belakang. Supaya larinya stabil, lurus. Gak belok kanan, belok kiri, naik ke atas, bawah, lurus. Sesuai dengan arah. Itu kapan itu? Kalau bulunya itu, kuzahnya itu seimbang. Seimbang. Bulunya tersebut. Kalau enggak imbang, akan bisa maunya lurus, belok kanan, belok kiri. Ya. Kalian benar-benar mengikuti jalan-jalan umat sebelum kalian seperti hadza. Ini persisnya antara bulu satu dengan bulu yang lain pada anak panah. Persis. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu. Ya. Sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak yang sangat kecil, dob. Tidak tahu dob? Pernah lihat? Pernah pegang? Mungkin lihat pernah ya? Digambar. Lihat pernah? Nah, Ya, mirip-mirip, mirip kadal itu, tapi lebih gede. Berapa ya? Segini mungkin. Nah, lom, kalau di sana dijual, dimakan, masih utuh. Saya dipotong-potong mungkin. Lom, nah, sampai ini sebagai gambaran. Sampai seandainya mereka masuk ke lubang lob biawak, lubang kecil, manusia kan nggak bisa masuk. Itu sesuatu yang mungkin nggak masuk akal, sesuatu yang mungkin sulit, ya, sesuatu yang berat, namun diikuti juga. Gitu. Nggak terbayang sebelumnya, oh ternyata juga diikuti. Benar kata Nabi, sampai lauda khalu juhra dobbin. Seandainya mereka masuk ke lubang biawak lada khol jumuh, ini saya kena akan masuk juga. Ini kabar dari Nabi SAW. Pasti. Bahwasanya di antara umat ini ada yang demikian. Oh, enggak mesti. Sini kadang mengikuti dalam perkara ini. Umat yang di sana mengikuti dalam perkara ini. Yang ini dalam perkara ini. Ada di antara umat ini yang mengikuti. Kemudian kata Nabi SAW, wasatafariqu hadhil ummah. Yang tadi itu adalah contoh bahwasanya umat ini betul-betul mengikuti umat sebelumnya. Mengikuti. Ini secara global. Coba lihat. Ya, masalah ghish, penipuan ada. Rishwah ada. Kan itu. Curang dalam timbangan ada. Umat sebelumnya gitu. Masalah ya. Terkait dengan hubungan laki-laki wanita. Wanita-wanita, laki-laki, laki-laki juga ada. Baik. Betul-betul diikuti. Nah. Wasataftariqu hadhil ummatu. Dan umat ini. Yani umat. Di sini al-ummah. Umat Islamiyah. Ya. Dan umat ini, ini umat Islam, akan terpecah ila 73 firqatan, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidatan, semuanya di neraka kecuali satu, semuanya terancam. Baik. Adapun umat dakwah sangat banyak, karena di sana ada kaum Yahudi, Nasrani, Alkitab, dan yang lainnya. Dan di antara umat yang menisbahkan diri kepada Nabi kita Muhammad SAW, umat Islamiyah, ada yang inhirafnya hanya sampai kepada kebid'ahan, penyimpangan, dan juga yang sampai kepada kekufuran. Kulun mihasabi, sesuai dengan keadaannya. Menisbahkan diri sebagai umat Islam. Coba lihat. Contoh. Kaum Rafidah. Menisbahkan diri sebagai kaum muslimin. Kan itu. Kaum muslimin. Hula al-batiniyah al-qaramitah. Ekstrimnya kelompok batin Qaramithah, kaum Rafidhah. Sampai apa? Di antaranya adalah mensifati Allah Ta'ala dengan apa? Allah itu, kita tidak mengatakan Allah hidup, Allah itu tidak hidup. Kita aneh kan? Kita tidak mengatakan Allah hidup, Allah enggak hidup. Kan enggak mungkin itu. Mustahil. Ya. Mereka dikafirkan oleh para ulama. Karena ekstrim. Juga seperti Jahmiyah. Jahmiyah apa? Jahmiyah mengatakan Allah enggak punya nama, enggak punya sifat. Loh, gimana? Enggak punya nama, enggak punya sifat. Ada yang dikafirkan oleh para ulama. Di antara Jahmiyah. Kaum Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama, namanya banyak. Namun enggak punya sifat. Itu sekedar nama, sekedar label. Ini dikasih label A, kasih label B, C, D, sekedar label. mengandung makna itu? Enggak, cuman label supaya dikenal ini label A, B, C, D gitu. Kaum Mu'tazilah. Dan lagi kaum Asy'ariyah, Maturidiyah menetapkan nama bagi Allah. Menetapkan sebagian sifat menolak yang lain, ya. Itu contoh dalam hal apa? Asma dan sifat. Sekedar contoh, belum yang lainnya. Jadi iftiraq al-ummah 73 ini secara global, secara besar. Ada yang dikafirkan, ada yang tidak. Termasuk juga di zaman sekarang, firaq Allah ikhwan al-muslimun, ya. Jama'ah tabligh, jama'ah takfir, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Baik. Ya, ini sama dengan umat terdahulu. Umat terdahulu berpecah, umat Islam juga berpecah. Gitu kan? Taib. Qala hafidhullah bagiya fi hadihil ummati at-ta'ifatu al-mansuratu. Dan tersisa. Namun, enggak semuanya. Dan tersisa pada umat ini sekelompok orang al-mansura yang ditolong. Allati akhbaru anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi. La tazalu. Tadi kata zala yazalu, pakai alif. La tazalu, dahulu oleh nafi. Ya. Tidak akan terputus. Terus menerus ada ta'ifah, satu kelompok dari umatku, alal haq, di atas kebenaran. Zohirin, mereka tampak. Menunjukkan apa? Dakwah. Berdakwah mereka tidak diam-diam, tak sembunyi-sembunyi, perkumpulan sembunyi-sembunyi, tidak. Zohirin, mengajak kepada kema'rufan. Zohirin, mengingkari kemungkaran. Zohirin, tampak. Demikian juga apa? Bermakna menang, mansurin, tertolong, menang. Ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka menolak agama Allah. In tansurullah yansurukum yuthabbit aqdamakum. Akan ada. Senantiasa ada sepanjang zaman. Sekelompok orang dari umatku di atas kebenaran al-haq. Coba lihat. Al-haq, di atas kebenaran. Zahirin, nampak. La yadurruhum man khazalahum, tidak memadaratkan mereka orang yang khazalahum, ay tarakahum, orang yang enggak peduli. Orang yang meremehkan akan memadaratkan mereka. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh dengan syariat. La yadurruhum, tidak memadaratkan mereka orang yang khazalahum, membiarkan mereka. Wala man khalafahum, tidak pula orang menyelisih mereka. Hatta taqumas sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Ini maknanya hatta taqumas sa'ah, sampai dekatnya hari kiamat. Jadi bukan sampai hari kiamat itu tegak, namun dekat. Kenapa? Karena sebelum hari kiamat itu tegak, atau ketika hari kiamat tegak, kiamat tidaklah tegak kecuali pada syirarul khalq. La taqumus sa'ah illa ala syirarul khalq. Hari kiamat tidak tegak kecuali pada makhluk yang paling jelek. Mereka ini akan meninggal dunia dengan hembusan angin yang sangat lembut. Ya. Peristiwa yang sangat panjang sebelumnya. Tayyib. Dajjal. Kemudian ya, adanya Nabi Isa alaihissalam dan seterusnya. Sampai kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Kemudian dikirim angin. Nah, ini di sini. Hatta taqumas sa'ah, ay qurb minas sa'ah. Mendekati hari kiamat. Mendekati hari kiamat. Hadhihi ath-tha'ifatu, kelompok tersebut, la zalat, akan senantiasa akan ada. La zalat, terus-menerus ada. Wa satabqa, dan satabqa, terus ada. Maksudnya sama. La zalat wa satabqa, terus menerus ada. Kama akhbara bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mereka sifatnya? Tad'u inal haqqi, mengajak kepada kebenaran. Sifatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, mengajak kepada kebenaran. Wal khairi, mengajak kepada kebaikan. Wa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkari, memerintahkan kepada kema'rufan, melarang dari kemungkaran. Baik. Wa tadhadu al-bid'a, tadhad, melumatkan. Nah, di sini enggak cukup bayan, enggak cukup tarbiyah, namun juga dibutuhkan di sana. Ya. At-tamayyuz, demikian pula at-tasfiyah, pembersihan, pengingkaran terhadap kemungkaran. Ala qadri hajah, iltaqah, sesuai dengan kemampuan. Wa tadhadu al-bid'ah, menghancurkan, melumatkan kebid'ahan. Wa syubuhati, syubhat-syubhat. Al-mudallilati, syubhat-syubhat yang menyesatkan. Namun enggak sembarangan, enggak serampangan. Bil hujaji, dengan hujah-hujah, dengan dalil. Enggak asal-asalan. Enggak asal-asal tahzir, tahzir sana, tahzir tanpa alasan. Namun dengan hujah. Bukan semata-mata hawa nafsu. Karena itu ibadah. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Apa alasanmu? Kenapa engkau mentahzir? Kenapa engkau meninggalkannya? Dan lain sebagainya. Dengan alasan, karena mereka adalah orang-orang yang merusak. Dan itu, mereka adalah orang-orang yang menjatuhkan kehormatan para ulama. Mereka adalah orang-orang yang menuduh dengan tuduhan tanpa bukti. Bil hujaj, dengan bukti-bukti. Wal barahin, sama, bukti-bukti. Watujahidul batilah, mereka memerangi kebatilan. Hasba istiqa'atiha, sesuai dengan kemampuannya. Bil yadi, seperti dalam hadis siapa? Abi Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi, al-hadis. Bil yadi wal lisani, dengan tangan. Dengan lisan, wal qalbi, dengan qalbu. Dengan tangan, sesuai dengan wilayahnya. Kalau itu wilayahnya pemerintah, haknya pemerintah. Wilayahnya lebih, skopnya lebih bawah lagi, provinsi, kabupaten. Wilayah lebih bawah lagi, keluarga, kepala keluarga. Nah, instansi, instansinya di situ. Lembaga, lembaga ada di situ. Nah, jadi pengingkaran dengan niat bukan semata-mata oleh pemerintah, namun sesuai dengan kadar masing-masing. Anaknya, dia melihat anaknya melakukan kemungkaran, sebagai orang tua bapak bertindak. Nah, itu. Taib. Fa'ala al-mu'mini al-thabatu ala ma ja'a bihi ar-rasulu fi aqidatihi wa ibadatihi. Nasihat dari beliau. Maka, ya, nasihat bagi kita semuanya. Maka wajib bagi setiap mukmin, semuanya kita, laki-laki maupun perempuan, as-sabatu, untuk kokoh. Ini yang penting. Ya, hakikatnya kita yang butuh kepada dakwah. Kita yang butuh sebenarnya. Dakwah Allah yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaga. Namun diri kita enggak ada jaminan. Ya, mungkin dulu ada orang yang bersama kita, kan itu. Taklim bareng, ya, tahun bareng, bertahun-tahun sama kita. Lebih mundur lagi, tarik mundur lagi, seraya dulu. Nyata sudah kesana, kan itu. Maka wajib bagi setiap, kita gak tahu, setelah ini siapa lagi yang gugur dalam fitnah, ujian dan cobaan. Kan itu. Kemarin jadi rujukan. dari kalangan ahli ilmu. Ya, gitu. Jadi rujukan kemarin, belum lama. Kan gitu. Berapa tahunnya lalu? Kita menyanjung-nyanjungnya, Masya Allah mujahid. Kan gitu. Berjihad fisabilillah. Masya Allah, punya semangat yang tinggi. Namun ternyata fitnah, macam-macam fitnahnya. Ada fitnahnya karena hawa nafsu, ya, ada fitnahnya karena harta, ada fitnah karena kedudukan, ya, enggak disangka. Sampai kita sebagainya, Masya Allah ini penggantinya. Akan jadi penerusnya, Syekh Mukbil. Ternyata Allah mungkin yang lain. Dia bisa selamat. Mungkin selamat dari di situ hawa nafsu. Namun terjatuh pada hal yang lain. Masalah kepemimpinan. Kan itu. Banyak sekali. Musibah dan ujian, cobaan. Maka nasihat beliau. Fa'alal mu'min. Wajib bagi setiap mu'min. Kita semuanya. Jangan tujukan ini untuk fulan, ini untuk ini, bukan untuk saya. Saya itu orangnya rajin belajar, rajin beramal, rajin ta'awun. Jangan. Nah, tujukan nasihat ini untuk kita semuanya. Fa'alal mu'min. Wajib bagi setiap mukmin kita semuanya. Al-thabatu kokoh ala ma ja'a bihi rasul. Kokoh di dalam memegang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Untuk kokoh itu gimana? Belajar. Belajari. Diamalkan. Berteman dengan teman yang baik, yang saleh. Nah. Fi aqidati dalam hal aqidah. Terus belajar aqidah. Tauhid, rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Iman, ya, pelajari terus. Kenapa? Karena syubhat sangat banyak. Mungkin datang syubhat saat ini, sebelumnya belum ada. Wa ibadati dalam hal ibadah, koreksi tata cara sholat, wudhunya, ibadahnya. Wa akhlaqih, akhlaknya, mengambil akhlak Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah mengatakan udkhulu fis silmi kafah, semuanya manhajnya juga satu, sabat. Yang kedua, wa alaihi al-akhdhu bi sunnati nabiyyih, wajib bagi dia untuk akhdh, mengambil sunnah nabinya, ambil sunnahnya. Naam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, ambil dari rasul. Ingat, apa yang diperintahkan nabi, apa yang diperintahkan Allah dan rasulnya itu pasti maslahat. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah pasti maslahat. Maslahatnya murni, khalisah, atau rajihah. Maslahatnya 100% atau dominan. Itu pasti. Yang dilarang juga gitu. Yang dilarang itu pasti mafsadat, murni, atau dominan. Nah, itu pasti. Nah. Al-akhdh bi sunnati nabiyyi. Mengambil sunnah nabi. Ya, ini jalan di sini sunnah bin at-tariq. Jalan. Wal iqtida'u bi amrihi. Iqtida' menjalankan perintahnya. Naam, menjalankan perintahnya. Wa mujanabatu, ini termasuk dari makna apa? Syahadah Muhammad Rasulullah. Naam. Makna syahadat Muhammad Rasulullah. Wa mujanabatul ahwa, enggak cukup itu. Tidak cukup di sini. Yang berikutnya, menjauhi al-ahwa, hawa nafsu, ya, kelompok-kelompok yang menyimpang, orang-orang menyimpang dijauhi, mujanabah. Pos yang positif didekati, yang negatif dijauhi, ditinggalkan. Wal ma'asi dan kemaksiatan, kemaksiatan, wal bid'ah dan kebid'ahan. Tiga. Yang keempat, summa ad-da'watu ilal haq. Mengajak kepada kebenaran. Nasihat dari beliau, subhanallah. Nasihat. Mengajak atau berdakwah kepada kebenaran. Wabadlu ma yastati'uhu min nusrati dini. Yang kelima. Yang kelima adalah badl. Mengorbankan. Mencurahkan apa yang dia mampu untuk menolong agama Allah. Dengan fikirannya, dia berfikir bagaimana dakwah ini berkembang, luas, bertahan. Dengan lisannya, dengan tenaganya, dengan ya fulusnya, uangnya, dengan ini dan itu, doa dia. Nah, badlu ma yastati, mencurahkan apa yang dia mampu untuk menolong agama Allah. Nah, kenapa? Karena buahnya akan kembali kepada kita. Allah mengatakan, in tansurullah yansurkum. Tambah lagi, yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian, ditolong. Dapat pertolongan dari Allah. Syaratnya apa? Tolong. Ya, jaga, amalkan, bila. Buahnya dua, ditolong oleh Allah dan dikokohkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Ini bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, semoga bermanfaat. Syahrin bayi sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud, dalam hadis Arba'in Nawawiyah, ada di situ 40 hari yang ketiga. Summa yursalu ilaihi malak fayunfakhu fihi ruh. Nah, ditiupkan padanya ruh. Nah, di situ berlaku hukum terkait dengan janin. Kalau dia meninggal setelah 40 atau mulai 40 hari ya, 40 hari ketiga meninggal dunia, maka diperlakukan seperti sebagaimana manusia yang lainnya, dimandikan, dikafani, dikuburkan, ya, disolati, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Nah, otomatis 5 bulan, 6 bulan, dan seterusnya, lebih-lebih milikum itu. Kemudian terkait dengan sholat, ya, hukumnya berbeda dengan apa namanya, orang dewasa. Walaupun secara syariat tetap disyariatkan untuk disolati. Nah, tetap disyariatkan untuk disolati. Namun, sisi keutamaannya tidak seutama mensolati orang dewasa. Nah, keutamaannya gak seperti keutamaan mensolati orang dewasa. Dari si muakkadnya. Sehingga kalau sebagainya, sebagaimana orang dewasa pun kewajibannya hanya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian cukup, misalnya sebagian cukup mensolati jenazah itu, nilai fardu kifayah bagi yang menyolati itu. Adapun yang lainnya sebagai ziyadah tambahan adalah nilainya adalah sunnah. Nah, yang menjadi fardu kifayah adalah kelompok yang pertama, yang jumlah yang cukup tadi. Nah, terkait dengan janin. Ketika dia sudah berusia 4 bulan 40 hari ketiga. Juga terkait dengan hal tersebut, tidak boleh seseorang menggugurkan janin ketika sudah ditiupkan ruh. Misalnya dokter mengatakan ini harus digugurkan, kalau enggak ibunya yang termadharati. Enggak boleh. Karena sama dengan membunuh jiwa. Sesudah dia punya hak untuk hidup. Kecuali kalau keguguran, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak boleh. Sama dengan membunuh jiwa. Adapun sebelum 40 hari ketiga, hukum asalnya tidak boleh digugurkan juga, kecuali memang bermadarat bagi ibunya. Karena situ belum ditiupkan ruh. Ya, pada asalnya enggak boleh juga. Kecuali kalau bermadarat, khawatir. Mengkhawatir kalau ini dibiarkan berkembang, nanti membahayakan ibunya. Ya, kondisi darurat. Ya, kondisi darurat. Maka di situ fatwa sebagian ahli ilmu diperbolehkan. Adapun hukumnya terkait dengan janin yang berusia kurang dari 40 atau 40 hari ketiga digugurkan, maka sebagaimana apa istilahnya, daging-daging yang lainnya dimasukkan ke tanah, dikubur biasa, bukan dimakamkan. Nah, jadi patokannya di situ sesuai dengan nas hadis. Batasannya adalah 40 hari ketiga. Nah. Dan keutamaan bagi orang tua yang muslim maupun muslimah, tatkala putra ataupun putrinya meninggal dunia sebelum balig. Nah. Satu sisi musibah. Musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lainnya itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadi sebab syafaat bagi dia kelak di akhirat. Nah. Anaknya meninggal dunia sebelum balig. Nah, biiznillah dia akan masuk ke dalam surga, memanggil orang tuanya, memberikan syafaat kepada orang tuanya. Namanya afrad. Ya, afrad, ada syuhada, ada salihin, ada afrad, orang-orang yang termasuk keguguran di situ, ya, anak-anak yang kecil belum balig meninggal dunia akan insyaallah akan memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Syaratnya orang tuanya muslim muslimah. Nah, itu jelas tabungan bagi dia biiznillah. Adapun anak yang masih itu belum tentu. Kan itu ya. Yang masih itu belum tentu. Nah, itu jelas tabungan bagi dia. Tinggal kewajiban dia bagaimana istiqomah di atas agama Islam. Akan bermanfaat bagi dia kalau dia istiqomah. Istiqomah di atas agama Islam, dia akan mendapatkan, merasakan syafaatnya kelak di akhirat. Insyaallah. Nah, di sini pentingnya sabar dan ihtisab. Nah, dapat musibah, sabar, ihtisab. Apalagi tahu keutamaan demikian. Mungkin saudara-saudara kita kaum muslim enggak paham hal tersebut. Nah, enggak paham keutamaan tersebut. Barakallahu fikum. Bukan berarti pun berharap ya. Lihat anak kita sakit, sedih, kasihan, kan gitu. Sampai ada orang melihat anaknya sakit, pengennya apa? Kalau seandainya dicabut, jangan cabut dia, saya aja, kan itu ya. Karena belas kasihan orang tua kepada anaknya. Allah alam. Jadi orang tua tahu insyaallah ini. Tahu dan merasakan ya.